Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di masjid yang mulia ini, di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketaatan yang kita lakukan di pagi hari ini selalu menjadi warna yang baik di dalam kehidupan kita, bagian dari bekal pahala untuk kita semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana si bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, berbuah dengan amalan yang saleh, dijauhkan dari segala fitnah dan ujian, serta diberikan keteguhan di dalam setiap langkah menjalani kehidupan ini. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alih wa huwa jawadun karim. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwa pertemuan kita di pagi hari ini adalah untuk mengkaji dan mengambil pelajaran yang kita fokuskan di dalamnya pokok-pokok kehidupan yang teladan dari sejarah kehidupan orang-orang yang salih di dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan di dalam mencari agama yang lurus. Ada dua kisah teladan yang ingin kita baca pada kajian di hari ini. Kisah yang pertama adalah kisah sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, bagaimana beliau diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala memeluk keislaman setelah berbagai proses di dalam kehidupan beliau, sebagaimana yang kita akan baca di dalam kisahnya nanti. Dan kisah yang kedua adalah kisah Al-Imam Baqi bin Makhlad Al-Andalusi rahimahullahu taala. Kita akan membaca sebuah kisah beliau tentang perjalanan yang menuntut ilmu ke Baghdad guna berjumpa dengan Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Tentunya pokok dan tujuan utama dari dua kisah ini, kita mengambil pelajaran dan teladan yang baik, serta melihat beberapa lembaran yang indah dari lembaran kehidupan as-salaf. Semoga hal tersebut bisa menjadi motivasi untuk kita semua menjadi suri tauladan yang lebih baik, yang mendekatkan kita semua kepada teladan yang terbesar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang rasulnya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Telah ada untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa yang menghendaki Allah Subhanahu wa taala dan menghendaki kehidupan akhirat serta dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka teladan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya saja Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang beliau memberi contoh dengan sebagian sahabatnya, beliau mengingatkan sebagian dari perbuatan sahabatnya untuk diikuti. Iya. Karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah perjalanan Salman Al-Farisi hingga beliau diberi hidayah oleh Allah dengan keislaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub mendengarkannya. Beliau takjub mendengarkan kisah Salman Al-Farisi. Iya. Dan beliau juga pernah menceritakan pengalaman yang dihadapi oleh Tamim bin Aus Ad-Dari yang berjumpa dengan Dajjal di sebuah pulau. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Umar bahwa nanti akan datang seorang yang bernama Uwais dari Bani Qaran, kemudian dari Bani Al-Murad, yaitu Uwais Al-Qarni. Maka ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang ditunjukkan sebagian orang karena pada orang-orang yang padanya ada sifat-sifat yang baik, namanya manusia, tabiatnya sebagai manusia, dia gemar meniru orang lain, mengambil hal-hal yang baik untuk dirinya seperti yang didapatkan oleh orang lain. Iya. Baik, ini dua kisah dan pada pagi hari ini kita mungkin akan mengkaji dari kisah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Iya. Disebutkan bahwa nama lengkap beliau Salman Ibnul Islam Abu Abdullah Al-Farisi. Demikian disifatkan oleh Ibnu Asakir Abu Al-Qasim sebagaimana di dalam Siyar Al-Amin Nubala karya Al-Imam Ad-Dahabi rahimahullahu ta'ala. Iya. Memang beliau dari deretan para sahabat, bukanlah dikatakan sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis beliau di Sahih Bukhari itu jumlahnya 4 hadis. Di Sahih Muslim ada 3 hadis. Kalau dihitungan Imam Baqi bin Makhlad, Baqi bin Makhlad ini imam yang kedua nanti yang kita akan baca kisahnya. Baqi bin Makhlad beliau punya musnad, disebutkan oleh para ulama bahwa musnad Baqi bin Makhlad itu adalah musnad terbesar sedunia, bahkan lebih besar dari musnad Imam Ahmad karena banyaknya riwayat-riwayat Imam Al-Baqi bin Makhlad. Baqi bin Makhlad menyebutkan untuk Salman Al-Farisi 60 hadis. 60 hadis. Iya. Mungkin diantara sebabnya kenapa Salman Al-Farisi hadits-hadits yang beliau riwayatkan tidak begitu banyak. Di antara sebab beliau akan datang nanti di kisah, beliau ketika berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau dalam keadaan budak. Kita akan baca ya di kisahnya bagaimana beliau dizalimi, kemudian beliau dijual, akhirnya menjadi seorang budak. Iya. Akhirnya beliau luput dua peperangan. Tidak menghadiri perang Badar dan perang Uhud. Salman Al-Farisi. Kemudian setelah itu, beliau juga sibuk untuk membebaskan dirinya. Sebab budak kalau dia melakukan mukatabah, dia bebaskan dirinya. Tapi Nabi SAW membantunya sebagaimana akan datang nanti di kisah. Setelah itu beliau menjadi gubernur di wilayah yang bernama Al-Madain. Iya. Beliau gubernur di sana sekian puluh tahun, dan itu tempatnya jauh. Dan ini mungkin yang menyebabkan sedikit dari Salman Al-Farisi keluar darinya, atau beliau menyampaikan hadits-hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan syarat seorang sahabat yang paling berilmu dia yang paling banyak meriwayatkan hadits. Karena Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, empat orang sahabat ini hadits-haditsnya tidak lebih banyak dari hadits Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas, Abu Sa'id, Ibnu Abbas sebelumnya, Jabir dan Aisyah. Ini tujuh orang sahabat yang dikatakan meriwayatkan lebih dari 2000 hadits. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali tidak masuk kegolongan sahabat yang meriwayatkan lebih dari 2000. Tapi semua umat sepakat bahwa empat khulafa ar-rasyidin lebih berilmu daripada yang lainnya. Iya. Lebih berilmu daripada yang lainnya. Karena setiap orang diberi oleh Allah kesempatan yang berbeda-beda. Dan setiap orang ada pekerjaan yang membedakannya dengan yang lainnya. Ada seorang yang diberi taufik oleh Allah, dia pekerjaannya hanya duduk saja mengajar, menyampaikan ilmu. Ada seorang yang Allah berikan taufik untuknya, dia berkhidmat kepada manusia dengan hal yang lain. Dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan manfaatnya. Iya. Dan ada yang diberi taufik oleh Allah menggabungkan antara ini, ini, dan itu. Dan ini semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Iya. Apa yang Allah bukakan dari pintu-pintu ibadah, itulah yang kita syukuri. Suatu hari salah seorang imam menulis surat ke Imam Malik rahimahullah. Ya. Karena Imam Malik banyak duduk mengajar, menyampaikan ilmu. Maka orang ini menulis surat supaya mengajak Imam Malik supaya lebih banyak beribadah. Ya. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala membalas suratnya. Kata beliau, Allah telah membukakan untuk saya pintu ibadah di dalam bidang ilmu ini, dan Allah telah membukakan untuk kamu pintu ibadah di bidang lain. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membuat kita semua selalu berada di atas apa? Kebaikan. Ya, maka seorang bersyukur terhadap karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu disebut dengan keutamaan-keutamaan. Iya. Sampai di dalam sebuah hadis yang maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kana al-iman bi-thuriyya lanalahu rajulun min ahli Faris." Andai kata iman itu berada di langit, maka keimanan ini akan diraih oleh seorang lelaki dari penduduk Faris. Maksudnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan itu ucapan Nabi wajar kalau kita mendengarkan kisah keislaman beliau ini. Iya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di kitab Fadailus Sahabah dari Aid bin Amr, beliau berkata, "Inna Aba Sufyan أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر. Abu Sufyan mendatangi Salman, yaitu Salman al-Farisi, kemudian Suhaib. Ya, ini juga dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Bilal, tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat, ya. Tiga-tiganya bukan orang Arab asli. Salman orang Faris, Suhaib orang Rum, dan Bilal adalah bekas budak. Nah, begitu mereka melihat Sufyan, Abu Sufyan, dan Abu Sufyan waktu itu radhiyallahu anhu masih kafir. Maka tiga orang sahabat ini berkata, "Wallahi ma akhadhat suyufullah min unuki aduwi illa ma akhadhat." Tiga orang sahabat ini berkata, "Demi Allah, pedang-pedang Allah belum lagi mengambil tempatnya dari leher musuh Allah ini." Maksudnya dari leher siapa? Abu Sufyan. Maka Abu Bakar mendengarkan ucapan tiga orang sahabat ini, mereka Abu Bakar berkata, "Ataquluna hadha li syaikh Quraisyin wa sayyidihim?" Kalian ucapkan ucapan ini kepada seorang syekh dari Quraisy dan pemimpinnya? Maksudnya kalian siapa mau memenggal kepala Abu Sufyan begitu? Itu bahasa bebasnya ya. Tapi bahasa Abu Bakar di sini, apakah kalian mengucapkan kata ini untuk seorang tokoh dan pemimpin Quraisy? Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Maka Abu Bakar pun datang kepada Nabi, kemudian Abu Bakar cerita kepada Nabi ucapan tiga orang sahabat itu. Dan apa ucapan Abu Bakar kepada mereka? Maka Nabi berkata, "Ya Abu Bakar, la'allaka aghdabtahum. Lain kunta aghdabtahum, laqad aghdabta rabbak." Wahai Abu Bakar, barangkali engkau telah membuat marah tiga orang itu. Kalau engkau telah membuat marah tiga orang itu, berarti engkau telah membuat marah Rabbmu Allah Azza wa Jalla. Perhatikannya bagaimana kedudukan tiga orang sahabat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahum Abu Bakrin, maka Abu Bakar pun mendatangi tiga orang ini. Faqala, "Ya ikhwata, aghdabtukum?" Wahai saudara-saudaraku, apakah saya telah membuat kalian marah? Qalu, la yaghfirullahu laka ya akhi. Mereka berkata, "Tidak. Semoga Allah mengampuni engkau wahai saudaraku." Ya. Perhatikannya dari akhlak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kalimat-kalimat berjalan di tengah mereka. Mereka dengarkan, ya, mungkin saja menyinggung perasaan. Tapi tetap kecintaan itu bersemi di antara mereka. Dia doakan saudaranya semoga diampuni. Harusnya demikian di antara umat Islam. Iya. Hal-hal yang muncul dari saudara perlu banyak dimaafkan. Ya, harusnya selalu dilupakan. Perkara-perkara yang kadang kurang bagus kita ganti dengan hal yang lebih baik, kita balas dengan hal yang lebih baik. Orang yang berbuat kezaliman melampaui batas terhadap kita, kita maafkan. Itu adalah hal yang lebih bagus. Iya. Oke, ini dari salah sebagian dari apa namanya? Kisah dan kehidupan sahabat yang mulia ini, Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan Salman al-Farisi dikenal dengan ilmu. Ya. Bisa dibayangkan ya beliau, kalau kita baca kisahnya ini, itu tampak akalnya beliau dan tampak bagaimana lurusnya pemikiran Salman al-Farisi di atas fitrah dalam langkah-langkah yang beliau tempuh di dalam kehidupannya. Iya. Karena itu orang yang seperti ini wajar memiliki banyak ilmu dan pengetahuan. Apalagi iya, ia betul-betul mencari dari hidayah itu. Begitu berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya hal yang jauh kalau beliau meluputkan kesempatan. Karena itu ada kisah yang bagus ya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan oleh Abu Juhaifa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan kaum Al-Ansar. Mempersaudarakan antara sebagian sahabat dengan sahabat yang lainnya. Maka kata Abu Juhaifa, "Akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina Salman Al-Farisi radhiyallahu an wa Bid-Darda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda, dua orang sahabat yang mulia. Dan Abu Darda kita semua mengetahui beliau adalah sahabat yang dihitung dari sahabat yang sangat berilmu. Iya. Kalimat-kalimat ilmu, kalimat-kalimat hikmah yang tersebar di buku-buku as-salaf dari Abu Darda itu banyak sekali. Maka disebutkan setelah keduanya dipersaudarakan, fazara Salman Al-Farisi Abu Darda. Maka Salman Al-Farisi pun mengunjungi Abu Darda, saudaranya. Fara'a ummat Darda mutabaddilatan fi hay'atin ritha. Maka Salman melihat ummat Darda itu di kondisi apa namanya? Sedang bekerja keras dalam keadaan, dalam kondisi yang bukan berpakaian bagus, berpakaiannya lusuh. Iya, saking banyaknya bekerja. Dan kalau dia punya suami tentunya tidak seperti itu keadaannya. Iya. Maka Salman berkata, "Masya Anuk, ada apa denganmu? Ada apa denganmu?" Faqalat inna akhaka Abu Darda laysat lahu hajatun fid dunya. Ya, kata Ummu Darda, Ummu Darda ini istri pertama Abu Darda yang dimaksud di sini ya. Ada Ummu Darda yang kedua yang biasa meriwayatkan hadis, itu bukan Ummu Darda ini. Ummu Darda yang kedua itu Ummu Darda yang lebih muda. Nah, itu istri Abu Darda yang meriwayatkan hadis. Adapun istri tua beliau tidak ada riwayatnya sama sekali. Yang ada riwayatnya cuma Ummu Darda Sugro. Baik. Jadi Ummu Darda berkata, "Saudara engkau Abu Darda itu tidak ada keperluannya lagi terhadap kehidupan dunia." Ya. Jadi ini ringkasannya tentang Abu Darda sekarang. Jadi Abu Darda ini tidak ada lagi hajatnya untuk apa? Kehidupan dunia. Ya. Tidak perlu, tidak peduli lagi dengan dunianya. Tidak istri, tidak makanan, tidak rumah tinggal, seperti itu Abu Darda. Qala falamma jaa'a Abu Darda fasuni'a lahu ta'aman. Begitu datang Abu Darda dibuatkan untuknya makanan. Iya. Faqala kun. Atau fasana'a lahu ta'aman. Begitu datang Abu Darda dia buatkan makanan untuk Salman Al-Farisi, saudaranya. Ini memuliakan tamu ya. Faqala kul fa inni shaim. Dia katakan kepada Salman, makan. Sungguhnya saya puasa. Ya, tamunya suruh makan, dia sendiri apa? Sedang puasa. Iya. Kata Salman, "Ma ana biakil hatta ta'kul." Kata Salman, "Saya tidak akan makan sampai kamu juga makan." Ya fakal, maka mau tidak mau dia juga ikut apa? Makan, berbuka. Baik. Dikatakan, "Falamma kana al-lail dhahaba Abu Darda liyaqum, faqala lahu Salman, nam." Begitu datang di malam hari, ini sudah siang, begitu masuk waktu malam, selesai isya, Abu Darda pergi ingin melakukan qiyamul lail. Iya. Sebagian as-salaf seperti itu ya. Salatnya mereka di siang hari puasa, di malam harinya apa? Salat. Bukan malam hari, tengah malam. Dari awal malam hingga subuh. Iya. Dan ini terjadi pada beberapa orang sahabat, semangat mereka dalam beribadah. Seperti kejadian Abdullah bin Amr bin As juga seperti itu. Dinikahkan dengan seorang perempuan oleh ayahnya. perempuan yang cantik dari nasab yang baik, ya. Tapi setelah itu istrinya datang kepada mertuanya mengadu bahwa suaminya tidak pernah menyentuhnya. Ya, kok seperti itu? Ya bagaimana tidak, di siang hari kerjanya puasa tiap hari, begitu masuk malam hari dia sholat sampai subuh. Ya, kapan dia menyentuh istrinya? Maka ayahnya pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, bawa ke sini, perjumpakan saya dengan Abdullah bin Amr bin As. Ya. Hingga akhir kisahnya, ya, kita bisa melihat dari kehidupan as-salaf, yaitu ibadah. Tatkala cinta kepada ibadah itu lebih mendominasi hati, tatkala cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terang benderang di dalam hatinya, segala gambaran yang lain selain daripada dalam hati akan sirna. Ya, dan itu jenjang tertentu. Hanya saja cara untuk mencapai jenjang itu, ini ada petunjuk yang dianjurkan oleh Nabi. Bahwa apa yang ditempuh oleh sahabat itu bukanlah hal yang paling afdal. Harus diberikan juga sebagian dari apa? Sebagian dari waktu istirahat, ada sebagian dari waktu ibadah. Baik. Jadi Abu Darda ini ketika berdiri, di malam hari mau berdiri sholat, kata Salman Al-Farisi, tidur. Maka Abu Darda pun tidur. Falamma kana min akhiril lail, qala lahu Salman Al-Farisi, kum alan. Begitu masuk di akhir malam, Salman Al-Farisi berkata, sekarang silahkan bangun. Iya. Faqama fasallaya. Maka keduanya berdiri, sama-sama melakukan apa? Dua-duanya melakukan sholat. Kemudian Salman berkata kepadanya, inna li nafsika alaika haqqan, wa li rabbika alaika haqqan, wa li dhaifika alaika haqqan, wa li ahlika alaika haqqan, fa'a'ti kulladhi haqqin min haqqihi, fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Kata Salman, sungguhnya pada diri engkau ada haknya. Pada Rabb engkau, untuk Rabb engkau ada hak terhadap engkau. Untuk tamumu ada hak terhadap engkau. Untuk istrimu ada hak terhadap engkau. Maka berilah setiap pemilik hak, haknya masing-masing. Ini ucapan siapa? Salman radhiyallahu anhu. Ini beliau ucapkan ijtihad beliau. Yang beliau pahami dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adzakara dzalik. Abu Darda pun datang kepada Nabi. Dia sebutkan kejadian bersama Salman dan ucapan Salman. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Salman Al-Farisi telah benar. Ini menunjukkan dalamnya ilmu dan pengetahuan beliau. Iya. Karena ibadah itu, amalan itu bukan diukur dengan banyaknya. Dia sholat dari awal malam hingga akhir malam. Dia puasa setiap hari. Ibadah yang paling bagus itu diukur sesuai dengan apa yang mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang mencocoki makna-makna penghambaan pada seluruh sisi penghambaan. Setiap kali jenjang penghambaan lebih terkumpul pada sebuah ibadah, maka ibadah itu akan lebih sempurna dan lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita baca dari biografi Salman Al-Farisi panjang, ya, dari kerendahan hati beliau, zuhudnya beliau, ya, padahal beliau ini sekitar apa namanya? Pernah menjadi gubernur di Al-Madain. Iya. Nah, dan beliau meninggal di Madain di Khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan di tahun 32 Hijriah. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu meninggal. Baik, kisah keislaman Salman Al-Farisi itu dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dan riwayat Ibnu Abbas mengisahkan kisah keislaman Salman Al-Farisi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Dihasankan haditsnya oleh Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fi sahihain. Baik, mungkin di proyektor bisa dilihat dari kisah yang agak panjang ya. Kita akan baca dari kisah ini, kita mengambil dari teladan-teladan dan pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini. Baik, guna meringkas waktu, di Musnad Imam Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala berkata, kata Imam Ahmad rahimahullah, haddathana Ya'qub qala haddathana Abi. Ya, ini Ya'qub bin Ibrahim Az-Zuhri. Qala haddathana Abi an ibni Ishaq, yaitu Muhammad bin Ishaq sahibul Maghazi. Qala haddathani Asim bin Umar ibn Qatada al-Ansari. Ya, ibnu Ishaq mudallis, cuman di sini dia telah memakai kata haddathani, karena itu hadith ini dihasankan. Muhammad bin Ishaq itu hasanul hadith. Al-Mahmud ibn Labid, ini sahabat muda, Mahmud ibn Labid. Ya, beliau masih mendapati Nabi SAW di umur beliau 5 tahun. Nabi SAW memasukkan air ke mulutnya, kemudian berkumur-kumur dengannya. Lalu Nabi mencemprotkan air itu ke muka siapa? Mahmud ibn Labid. Iya. Dan Mahmud ibn Labid waktu itu masih kecil, umur 5 tahun. Ini sahabat muda. An Abdullah bin Abbas. Beliau meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sahabat juga, sahabat muda. Qala haddathani Salman al-Farisi. Kata beliau menceritakan kepadaku Salman al-Farisi. Ini riwayat 3 orang sahabat dari sahabat yang lainnya. Nah, baik. Qala haddathani Salman al-Farisi hadithahu min fihi. Kata beliau menceritakan kepadaku Salman al-Farisi kisah beliau. Dan ini saya dengar dari mulutnya langsung. Kata Ibn Abbas. Langsung dari mulut Salman al-Farisi. Qala kuntu rajulan farisian min ahli asbahan min ahli qaryatin minha yuqalu laha jayyun. Iya. Dipindah aja ke terjemahannya, jangan bahasa Arabnya. Ada terjemahannya. Biar ikhwan baca terjemahannya aja. Baik, kata beliau, saya adalah seorang lelaki Persia, min ahli Asbahan, dari negeri Asbahan. Asbahan nama tempat ya di Persia, di Malung. Ya, dan keluar darinya ahli hadith yang banyak. Sampai Abu Nuaim al-Asbahani punya nama rawi-rawi yang pernah masuk di Asbahan. Abu Syekh al-Asbahani punya tabaqat para ahli hadith di Asbahan 4 jilid, Abu Nuaim 2 jilid. Jadi banyak ulama yang keluar dari negeri itu. Min ahli qarya. Dan ini menunjukkan Islam itu tersebar ya, sampai ke wilayah Faris ya, masuk ke Rum ya. Min ahli qaryatin minha yuqalu laha jay, di Asbahan, di sebuah desa, di sebuah desa yang disebut dengan nama Jay. Ini desa disebutkan di dalam Mu'jamul Buldan, dia adalah desa di pelosok Asbahan. Asbahan yang Asbahan kota lamanya, di pelosoknya, di ujungnya lagi. Ya. Kata beliau, wa kana abi dihqana qaryatih. Dan adalah ayahku tokoh masyarakat di negerinya. Jadi katakan dihqan Itu dia tokoh yang mengerti di situ tentang pertanian atau yang semisal dengan itu. Kata beliau, wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dan saya ini adalah makhluk yang paling dia cintai. Maksudnya di antara anak dan istrinya dari keluarganya, Salman Al-Farisi yang paling dicintai oleh siapa? Oleh ayahnya. Baik. Kemudian kata beliau, Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi. Terus menerus kecintaan ayahku itu padaku. Maksudnya saking cintanya dia pada anaknya ini, hatta habasani fi baitihi, sampai saya dikurung di rumahku. Saya dikurung di rumah ayahku, tidak boleh keluar. Ai mulaziman nar. Yaitu untuk selalu berada di sekitar perapian. Ya, mulazim artinya dia komitmen di situ. Seperti orang mulazamah di masjid, dia enggak kemana-mana, di masjid aja kerjanya. Jadi dia di rumah hanya di sekitar api saja. Ini bisa ditebak ya, kira-kira agamanya dia agama apa? Agama Yahudi. Ini agama ayahnya. Da'awal agama siapa? Salman Al-Farisi. Tadinya agama Yahudi. Kama tuhbasul jariyah. Seperti anak perempuan dipingit. Ya. Baik, di terjemahan di proyektor disebut budak perempuan. Ya. Itu nama, apa namanya, arti lain. Kata jariyah itu kadang bermakna budak perempuan, kadang bermakna anak perempuan. Tapi maksudnya di sini anak perempuan ya, bukan budak. Seperti anak perempuan dipingit di rumah, tidak keluar-keluar. Ya, inilah Salman Al-Farisi. Kadang orang tua seperti itu, kalau dia terlalu sayang kepada anaknya, ya, perhatiannya kepada anaknya sangat besar sekali, sampai keluar pun dia akan sedih dengan hal itu. Ya, dia jaga keluar masuknya. Itu karena perhatiannya orang tua kepada anaknya dan sangat dia menyayanginya. Nah, ya, seperti Nabi Yusuf alaihi salam, sangat disayang oleh ayahnya Nabi Yakub. Sampai saudara-saudaranya ketika mengajak Nabi Yusuf untuk keluar bermain saja, ya, luar biasa mereka mengatur bahasa supaya ngomong kepada ayahnya. Agar supaya mereka bisa membuat makar terhadap Nabi Yusuf. Di kisahnya ma'ruf di surah Yusuf. Nah, kata beliau, wa ajahattu fil majusiyah hatta kuntu qatanan nar alladhi yukiduha wa la yatrukaha takhbusa. Kata Salman Al-Farisi, saya pun ya, bersungguh-sungguh pada agama Al-Majusiyah. Ya, maksudnya dia memang lahir di situ sebagai orang Majusi dan dia memang dibesarkan untuk berbakti ke agamanya sampai menjadi qatanan nar. Ya, penjaga api. Alladhi yuqiduha. Penjaga api yang bertanggung jawab atas nyala api itu. Dan tidak boleh membiarkan api itu apa? Padam. Kata beliau, qala wa kanat li abi dhai'atun 'azimah. Dan ayahku memiliki dhai'ah yang sangat besar. Dhai'ah itu aset-aset harta yang kadang dia berupa pertokoan, ladang, dari alat-alat ataupun dari peternakan, itu namanya dhai'ah. Ya, ayahnya ini punya harta yang banyak. Fasyugila fi bunyanin lahu yawman faqala li ya bunayya inni qad syugiltu fi bunyani hadzal yawm. Inni qad syugiltu fi bunyanin hadzal yawm. Am dhai'ati fadhhab fattali'ha wa amarni fiha bi ba'di ma yuridu. Iya. Maka kata Salman radhiyallahu anhu, pada suatu hari beliau sibuk mengurus bangunan. Beliau berkata kepadaku, wahai anakku, hari ini saya sibuk di bangunan. Saya tidak sempat mengurus lagi daya kita dari tanah dan pertanian dan sebagainya mereka miliki itu. Ya. Maka pergilah engkau ke sana. Lihat. Beliau menyuruhku dengan beberapa kerjaan yang harus diselesaikan, yang dia inginkan supaya diselesaikan oleh Salman. Kata Salman, "Fakharajtu uridu bai'atahu." Maka saya pun keluar. Ya. Menuju kepada aset-aset ayahku itu. Aset-aset ayahnya. "Famarartu bi kanisatin min kana'isin Nasara." Maka saya pun melalui sebuah gereja dari gereja-gereja orang Nasara. Ini awal kali Salman mungkin keluar dari rumah. Selama ini selalu di mana? Dipingit oleh ayahnya di rumahnya. Ini baru Salman keluar. Begitu keluar dia melalui gereja ini. Kata Salman, "Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun." Ya. Saya mendengar suara mereka di gereja, maksudnya sedang beribadah. Ya. Mereka sedang sholat, beribadah di situ. Kata beliau, "Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baitihi." Dan kata Salman, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada manusia. Ya, karena ayahku hanya mengurungku di rumahku saja." Ya. Ini luar biasa ya Salman Al-Farisi. Ya, anak penurut. Memang dididik seperti itu oleh ayahnya. "Falamma marartu bihim sami'tu aswatahu." Begitu saya melewati mereka, saya mendengar suara-suara mereka yang sedang beribadah. Ya. Dakhaltu alaihim anzur ma yasnaun. Maka saya pun masuk ke mereka, ke gereja itu, untuk melihat apa yang mereka kerjakan. "Qala falamma raaituhum a'jabani salatuhum wa raghibtu fi amrihim." Begitu saya melihat mereka ini, ya, Salman, begitu saya melihat mereka, maka saya pun kagum dengan salat mereka. Ya. Dan saya tertarik ingin masuk ke perkara mereka. Maksudnya ingin masuk ke agama Nasara. Perhatikan. Iya. Ini kita ambil pelajaran ya, bahwa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu itu dari kecilnya beliau ada dari akhlak yang baik, mendengar kepada orang tua, menurut kepada orang tua. Ya. Kadang sebagian dari akhlak yang baik pada seorang itu memberi hidayah untuknya kepada perkara-perkara yang lain. Nah, karena itu diantara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan doa agar supaya kita diberi akhlak yang mulia, diberi hidayah menuju kepada akhlak yang mulia. Iya. Dan itu adalah bekal yang baik di dalam kehidupan. Bisa membantunya, mengarahkannya kepada hal-hal yang baik. Iya, karena hidayah itu adalah cahaya dari Allah. Dia masuk ke tempat-tempat yang cocok dan bisa menerimanya. Iya. Jadi hidayah adalah taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dimasukkan kepada seorang hamba, berarti hamba ini sudah ada kecocokan untuk menerimanya. Allah telah jadikan padanya ada kecocokan untuk menerimanya. Nah, kemudian dari sini juga perlu kita ambil pelajarannya, walaupun ini kisah Salman Al-Farisi bersama orang tuanya yang tentunya mereka di atas agama yang keliru, sebab Majusi itu bukan agama Nasara, bukan pula agama Yahudi. Yahudi dan Nasara ini dari ahlu kitab, turun kepada mereka kitab. Ya. Ada nabi diutus kepada mereka, hanya saja pengikutnya menyimpang dari agamanya. Berbeda dengan Majusi, tidak ada tuntunannya dari apa? dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hanya saja kita bisa mengambil pelajaran yang berharga di sini terkait dengan pendidikan anak-anak. Kadang orang tua sudah mendidik anaknya baik-baik, diberi lingkungan yang baik, dia jaga pergaulannya. Hanya saja kadang orang tua kurang dalam memberi peringatan-peringatan kepada anak. Ya, kadang anak itu perlu diingatkan. Ada hal-hal yang tidak bagus di luar, jangan dia begini, jangan dia begitu, hati-hati dari ini, hati-hati dari itu. Ya, itu adalah hal-hal yang apa? Baik untuk anak, agar supaya dia tetap terjaga di atas fitrahnya. Iya. Baik. Jadi ini Salman Al-Farisi, ya, andai kata dia di atas jalan yang lurus, kelurusan jalan itu akan menjaga, ya, cenderung akan membawanya di atas penjagaan. Tapi di sini dia ayahnya sudah keliru jalannya, ya, Salman hanya dikurung saja. Ya. Tapi ketika Salman yang masih berada di atas fitrah yang baik ini melihat sesuatu yang dianggap baik, ia langsung segera condong ke sana. Nah, maka dikatakan di sini, wa qultu hadza wallahi khairun minad dinil ladzi nahnu alaihi. Fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabat asy-syams wa taraktu dhai'ata abi wa lam atiha. Kata beliau, ya. Demi Allah, jadi Salman berkata, demi Allah, ini ya, agama ini lebih baik daripada agama yang kami berada di atasnya. Jadi dia sudah puji agama ini. Lebih bagus daripada agama yang dia anut selama ini. Kemudian kata Salman, dan demi Allah saya tinggalkan. Tidaklah saya tinggalkan mereka sampai matahari terbenam. Jadi Salman ketika melihat, dia biar dia amati mereka sampai matahari terbenam. Iya. Adapun perniagaan ayahnya itu tadi sudah ditinggalkan oleh Salman. Dia lupa sudah. Tidak dia datangi. Ya. Fakultu lahum, aina aslu hadzal din? Maka kata Salman, saya bertanya kepada mereka. Saya bertanya kepada mereka. Dari mana asal usul agama ini? Jadi kalian di atas agama Nasara ini agama dari mana asalnya? Dari mana asalnya? Ini fitrah ya. Kalau ada agama, ada suatu ajaran, dia tanya, itu asalnya dari mana? Bermuaranya di mana? Iya. Tapi banyak di antara manusia sekarang ini repot di dalam beragama. Iya. Jadi kalau ditanya, Islam ini dari mana kamu dapatkan? Dari mana asal-usulnya? Seakan-akan dia hanya tahu itu agama nenek moyangnya saja. Bapak ibunya lahir seperti itu. Ada yang sebagiannya agamanya itu di Chicago sana, di Amerika dia cari. Kan ditanya dari mana dia dapatkan agama itu. Kalau dia tahu asal-usul ini agama berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah itu dari penduduk Mekah kemudian hijrah ke Madinah. Dan Nabi sebutkan bahwa dari Madinah Islam itu keluar dan akan kembali ke Madinah. Nah, ini orang akan tahu di situ asal agama. Orang mau belajar ya kiblatnya jelas. Diambilnya dari sumber yang jelas. Nah, ini fitrah Salman Al-Farisi bertanya. Ini agama asal-usulnya di mana? Dia ingin tahu. Asal-usulnya. Supaya dia belajar dari asalnya. Dari sumber aslinya. Iya. Baik. Dan ini sekali lagi fitrah yang bagus ya. Dan menunjukkan jernihnya pemikiran. Iya. Menunjukkan jernihnya pemikiran. Sama dengan kadang sebagian umat Islam. Ya. Jangankan sebagian umat Islam, sebagian orang yang terpelajar saja. Kadang ada sesuatu dia dengarkan. Ya. Hanya dia dengar ini datanya dari Syekh Fulan, dari Syekh Fulan. Tidak tahu apa dalilnya. Dari mana asalnya. Umat Islam tidak diajari seperti itu. Kita dituntut belajar dengan apa? Dengan dalil, mengambil dengan dalil. Ya. Nah, enggak salah seorang bertanya kepada guru, apa dalilnya? Itu adalah hal yang bagus. Supaya semua orang terikat dengan dalil. terikat dengan apa? Dengan dalil. Hanya saja dihormati dari orang-orang yang berilmu, dan kadang ada hal-hal yang kadang mereka terangkan di posisi ringkas, mereka meringkas di posisi orang yang bertanya tidak mampu memahami uraian pendalilan, dia berikan ringkasan jawaban. Ya. Tapi seorang itu hendaknya di tingkatan yang lebih bagus, dia mendidik dirinya untuk mengetahui pendalilan, mengetahui asal usulnya, agar supaya dia lebih kuat di atasnya. Baik, qalu bisyam, maka mereka katakan asalnya dari Syam. Ya, dari Syam maksudnya di Syria ya. Sebab di Syria ini tempat yang memang dari dahulu ya dikenal sebagai sumber agama orang-orang Nasara dari dahulu. Nah, qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi tariq fi talabi wa shaghaltuhu an 'amalihi kullihi. Ya. Kata Salman Al-Farisi, kemudian saya pulang ke rumah ayahku. Padahal ayahku telah mengutus seorang untuk mencariku. Ya. Sementara saya tidak mengerjakan tugas dari ayahku sama sekali. Nah. Jadi Salman sudah tidak mengerjakan tugas ayahnya, dan dia sendiri karena Salman ini diperintah oleh ayahnya ke suatu tempat di perniagaannya, dia tidak ada di sana. Ayahnya pun pekerjaannya hari itu berantakan. Dia tidak kerja lagi kerjaannya membangun itu. Dia hanya sibuk mencari di mana Salman. Perhatikan. Iya. Maka kata beliau, "Falamma ji'tuhu qala ay bunay, aina kunta? Alam akun ahittu ilaika ma ahittu?" Maka ketika saya berjumpa dengan ayahku, beliau bertanya, "Wahai anakku, di mana kamu pergi? Bukankah saya telah mengambil pesan darimu?" Ya, mengambil hal ahidah itu mengambil hal yang kuat, ya pasti pesan yang kuat. Ya, kepadamu untuk mengerjakan pesanku itu. Nah. Qala qultu ya abati marartu binasin yusalluna fi kanisa. Salman jujur, enggak ada dia sembunyikan, takut kepada ayahnya. Tapi dia ucapkan. Ya. Dia berkata, "Wahai ayahku, saya melewati suatu kaum yang sedang sholat di gerejanya, sedang beribadah di gereja mereka. Iya. Di kanisatillahum fa'ajabani mara'itu min dinihim." Maka saya pun kagum dari agama mereka yang saya lihat. "Fa wallahi maziltu indahum hatta gharabatish syams." Kata Salman, "Demi Allah, saya tetap di tempat mereka sampai matahari terbenam." Ya, dia cerita, enggak ada disembunyikan ya. Dari ayahnya. Baik. Kemudian ayahnya berkata, ini dia ayahnya sudah melihat Salman seakan-akan sudah diracuni oleh apa? Agama lain. Ya, mulailah ayahnya berkata, "Ai bunai, laisa fi dhalika ad-din khairun. Dinuka wa dinu abaik khairun minhu." Kata ayahnya, "Wahai anakku, tidak ada kebaikan sedikit pun pada agama itu. Agamamu dan agama nenek moyangmu itu lebih baik daripada agama itu." Iya. Qala, apa jawaban Salman? Qultu kalla wallah, innahu khairun min dinina. Kata Salman, "Demi Allah, sekali-sekali tidak. Agama mereka, agama itu lebih baik daripada agama kita." Iya. Ini ucapan siapa? Salman. Ya, perhatikan ya, orang-orang Nasara sebelum Nabi diutus, mereka berada di atas agama Nasara. Di antara mereka ada yang sudah merubah kitabnya, di antara mereka yang masih ada yang berada di atas kitabnya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ketika berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, ingat ya kisah Waraqah bin Naufal. Ya. Nabi ceritakan kisah beliau berjumpa dengan Jibril di gua Hira. Waraqah bin Naufal langsung tahu itu namanya namus. Itulah yang datang kepada Nabi Musa. Iya. Dia tahu itu namus. dan diutus kepada Nabi Musa. Dan dia tahu bahwa Nabi ini itu adalah bahwa Muhammad ini adalah seorang yang akan menjadi Nabi, apa namanya, telah menjadi Nabi. Iya. Karena itu Waraqa bin Naufal, iya, sebelum perkara Nabi tampak, beliau sudah mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Sampai beliau berkata, ya laitani kuntu jada'an it yukhrijuka qaumuk. Katanya Waraqa bin Naufal, wahai andai kata saya masih dalam keadaan muda, masih kuat, ketika kaummu akan mengusir engkau dari negerimu. Waraqa bin Naufal tahu bahwa itu ciri seorang Nabi. Konsekuensinya, dia nanti akan dikeluarkan dari negerinya. Maka Nabi berkata, awamukhrijiyahum, apakah kaumku nanti akan mengeluarkanku dari negeriku? Kata Waraqa, lam ya'ti ahadun mimitla ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada seorang pun yang datang seperti yang kamu bawa, kecuali dia akan disakiti. Dia akan diuji. Lain adraktu yawmaka la anzurannaka nasran mu'azzara. Andai kata saya dapati hari engkau nanti, saya akan menolongmu dengan pertolongan yang sangat kuat. Tapi setelah itu Waraqa bin Naufal meninggal. Belum lagi turun wahyu kedua, Waraqa bin Naufal sudah apa? Meninggal. Ya, karena itu Ibnu Hajar rahimahullahu taala menghitung Waraqa bin Naufal ini di deretan sahabat-sahabat Nabi. Dimasukkan ke deretan apa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara orang-orang ahlul kitab itu masih ada yang berada di atas apa? Kitab aslinya. Masih berada di atas tuntunannya. Iya. Mungkin yang dilihat oleh Salman ini dari Nasrania itu sebagian dari perkara Nasara yang masih apa? Ada kebaikan atau belum berubah padanya. Maka inilah yang dipuji oleh Salman. Jelas ya? Qala, ketika mendengarkan jawaban Salman membela agama Nasara, malah mengatakan agama Nasara lebih baik daripada agama kita. Apa kata ayahnya? Apa sikap ayahnya? Kata Salman, pakhafani. Maka ayahku pun ya, membuat saya khawatir, membuat saya takut. Ditakut-takuti Salman. Faja'ala fi rijliya qaidan, thumma habasani fi baitihi. Maka diletakkanlah pada kakiku rantai. Ya. Kemudian saya dikurung di rumah. Ini dia, kalau istilahnya sekarang dipasung ya di rumahnya. Ya. Dan dilakukan kepada Salman radhiyallahu anhu supaya enggak boleh ketemu lagi dengan orang. Ya. Tapi Salman pintar ya. Apa yang beliau lakukan? Qala waba'tu waba'atat ilayya an-nasara. Maka orang-orang Nasara mengirim utusannya ke saya. Ini karena mereka sudah lihat Salman tinggal sampai di tengah mereka sampai terbenam matahari waktu itu. Ya, Salman juga sudah tertarik ke agama Nasara. Maka orang Nasara mengutus utusannya. Fakultu lahum idza qadima alaikum rakbun minasyam tujjarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Ya. Kata Salman, kalau datang nanti ya, rombongan dari Syria yaitu para pedagang dan mereka adalah orang-orang Nasara, beritahukan kepadaku. Qala faqadima alaihim rakbun minasyam tujjarun minan nasara. Maka datanglah para rombongan orang-orang Nasara pedagang ini dari Syria. Ya. Qala fa akhbiruni bihim. Maka mereka orang-orang yang di gereja itu tadi memberi berita ke Salman. Qala faqultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raja ila biladihim fa adiduni bihim. Qala falamma aradu ar-raja ila biladihim akhbaruni bihim. Falqaitu al-hadida min rijliya thumma kharajtu ma'akum hatta qadimtu asy-Syam. Ya. Kata beliau, saya berkata kepada mereka ketika sudah diberitahu ke Salman ini para pedagang sudah datang, Salman berkata, kalau mereka sudah menunaikan hajatnya dan mereka ingin kembali ke Syria, maka beritahu kepadaku. Iya. Beritahukan kepadaku. Begitu mereka, para pedagang ini akan kembali, maka datang utusan pihak gereja ini, orang-orang Nasara kepada Salman, bahwa mereka akan kembali. Maka Salman pun ya, melepaskan besian di kakinya. Kemudian setelah itu beliau keluar ikut bersama rombongan itu ke Syam, melarikan diri. Ya. Ini menunjukkan suatu pendirian ya di hati Salman. Dia seorang anak yang sangat disayangi oleh orang tuanya, penuh dengan kecukupan ya. Penuh dengan kecukupan, ayahnya ini punya perniagaan yang besar di banyak aset-asetnya. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, dia tidak menoleh kepada apa yang dimiliki oleh ayahnya. Nah, salah satu penghalang di dalam hati yang menghalangi seorang dari kebenaran, ya, ini harus kita tahu ya. Salman ini bukan berada di atas agama yang lurus. Ya. Tapi dia bisa lepas dari agama tersebut. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa penghalang-penghalang hidayah itu tidak ada di hatinya. Andai kata ada penghalang-penghalang hidayah, dia tidak akan mungkin masuk. Dia menghalangi seorang dari hidayah itu banyak sebab. Iya. Banyak sebab. Di antara sebab yang menghalangi dari hidayah adalah pertama kejahilan. Itu penghalang dari hidayah. Sebab jahil itu musuh terhadap dirinya sendiri. Dengan kejahilannya dia menganggap suatu yang hak sebagai batil. Tapi ini kejahilan, kalau dia dapat ilmu, kejahilannya dia bukan hal yang dia suka, bukan hal yang dia pelihara pada dirinya. Maka insyaallah taala begitu dapat ilmu, mudah dia lepas kejahilannya. Kedua dari penghalang hidayah adalah mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Iya. Dia tahu kebenaran, tapi dia lebih ikuti hawa nafsunya. Iya. Ini dari penghalang hidayah. Yang ketiga dari penghalang hidayah adalah dia lebih terfitnah dengan popularisme, dengan banyaknya pengikut. Sehingga karena sudah populer, banyak pengikutnya, kalau dia tahu dirinya salah, gengsi dia kembali kepada jalan yang lurus. Masa saya dikatakan rujuk, masa saya dikatakan begini dan begitu. Nah, ini menghalangi dia untuk apa? Menerima hidayah. Kemudian sebab yang keempat yang menghalangi seorang dari hidayah adalah dia sudah punya dunia di atas kebatilannya. Sehingga dia keluar, sulit keluar dari dunianya. Ya. Itulah sebagian orang ya di masa ini kalau ditegur akan kesalahan, kekeliruan yang dia lakukan, bidah-bidah yang dikerjakan, tidak mau dia tinggalkan. Padahal dia tahu ini perbuatannya tidak ada dalilnya. Dia tidak bisa membantah bahwa itu adalah bidah. Tapi sudah terlanjur ada dunianya di situ, ada kehidupannya di situ. Ya. Akhirnya dia berat meninggalkan apa? Meninggalkan kebatilan itu. Ini diantara tirai yang menghalangi hidayah. Baik. Jadi ini bisa kita lihat ya dari Salman Al-Farisi. Andai kata tirai-tirai ini ada pada Salman, ya, tidak mungkin dia rela meninggalkan orang tuanya, dia lari ke mana? Ke Syam. Memang dia ingin mencari agama yang lurus. Nah. Dan ini harusnya menjadi pelajaran untuk kita semua. Ya. Dan ini termasuk masalah-masalah pokok yang harusnya kita jaga dan kita pelihara. Dan dari sini juga kita petik ya, suatu sifat yang bagus dari Salman Al-Farisi. Dan ini bekal baik di dalam kehidupan. Seorang muslim dan muslimah itu ada tujuan dalam hidupnya. Ya. Seorang yang ingin kebaikan itu harus ada targetnya di dalam hidup. Ada hal yang diajari. Bukan orang yang ke kanan, ke kiri, berjalan tidak tahu kemana rimbanya. Ya. Di mana ada angin dari timur, dia ikut ke barat. Di mana ada angin dari barat, dia terhempas ke timur. Ya. Di mana datang angin badai, dia juga ikut linglung bersama badai. Enggak seperti itu seorang yang menghendaki apa? Menghendaki hidayah dan sifat orang yang teguh di atas hidayah. Orang yang teguh itu ada hal yang dia perhatikan, dia yakini itu benar, itu yang dia ikuti, dia pertahankan. Iya. Dan ini sifat yang bagus, ada pada Salman. Iya. Ada pada Salman. Dan ini diantara sebab yang mengantarnya kepada apa? Kepada hidayah. Ingat ya bahwa hidayah Allah kepada Salman itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Taufik dan ilham dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus diketahui bahwa hidayah itu ada sebab-sebabnya. Ya. Ada sebab-sebabnya. Nah. Baik. Jadi kesimpulannya Salman al-Farisi berangkat sudah. Hingga tiba di Syria. Falamma qadimtuha, begitu saya tiba di Syria, kata Salman, qultu man afdalu hadzal din? Saya bertanya, siapa orang ahli agama ini yang paling afdalnya, yang paling utamanya? Dia tanya yang paling afdalnya. Ya. Dan ini wajar ya, sesuai dengan fitrah juga. Ya. Sebab seorang itu mengambil dari apa? Yang paling afdal, yang paling banyak ilmunya. Iya. Maka mereka menjawab, qalu al-uskuf fil kanisa. Mereka berkata uskup atau pendeta yang tinggal di gereja. Di uskup nama untuk tingkatan apa namanya tinggi kalangan apa? Para pendeta orang Nasara. Qala faji'tuhu faqultu inni qad ragidtu fi hadzal din wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatik wa ata'allamu minka wa usalli ma'ak. Qala fadkhul, fadakhaltu ma'ahu. Iya. Maka Salman pun kemudian menemui uskup itu. Lalu dia berkata kepadanya, saya telah punya keinginan yang kuat untuk masuk ke dalam agama itu. Dan saya cinta ya, untuk berada di sisimu, melayanimu di dalam gerejamu. Dan belajar darimu. Ya. Serta melakukan ibadah bersamamu, bersalawat bersamamu. Nah, dan ini juga masih langkah yang bagus ya dari Salman. Sebab orang yang ingin mendapatkan kebaikan, ilmu itu tidak di agama kita, tidak pula di agama yang lain. Ilmu itu didapatkan dengan belajar. Didapatkan dengan apa? Belajar. Ya. Dan ini pada Salman, dia memang ingin tinggal bersama uskup untuk apa? Ya. Dia ingin belajar darinya dan beribadah seperti ibadahnya. Walaupun hal itu mesti dia bayar dengan cara dia berkhidmat untuk si uskup melayaninya. Ya, dan itu biasa ya dalam menuntut ilmu. Sebab orang yang mau belajar harus ada pengorbanan. Ya, kita aja dari kecil sekolah, ya, dari SD, apa namanya dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian setelah itu kuliah, keluar biaya. Kan begitu, harus ada pengorbanan. Iya. Itu belajar dunia, apalagi kalau belajar agama. Iya. Karena itu memang di dalam meraih ilmu harus ada pengorbanan-pengorbanan. Apakah dari sisi hartanya, apakah dari sisi fisiknya. Karena itu kata Al-Amash rahimahullahu ta'ala, Al-Amash berkata, man talab al-hadith aflas. Siapa yang menuntut mencari ilmu hadith, dia nanti akan bangkrut. Iya. Itu istilah di kalangan ahli hadith dahulu. So, kalau dia mencari ilmu hadith, biayanya banyak. Iya. Pertama, dia harus memiliki dari kertas-kertas dan pena untuk menulis. Itu berapa harganya? Untuk dia siapkan. Ya. Yang kedua, dia harus memiliki harta untuk melakukan perjalanan ke berbagai negeri. Ya. Jadi mereka itu kalau punya duit, nanti ujung-ujungnya habis untuk buku atau melakukan perjalanan. Karena itu kata Al-Amash, man talab al-hadith aflas. Ya. Dan harta itu tidak ada gunanya bagi mereka kalau sudah mencari hadith. Kalau sudah menuntut ilmu, enggak ada gunanya bagi mereka. Ya. Ada seorang ahli hadith di hadir di sebuah majelis, ya, dia menulis. Sementara guru mengimla, dia menulis. Habis tinta penanya, ya, habis tinta penanya. Maka dia berkata, siapa yang jual pena dengan harga satu dinar? Satu dinar satu mata uang emas, ya, bukan satu mata uang perak. Ya, harga mahal. Kalau dia beli biasa satu dinar, mungkin dia dapat ratusan pena. Ini satu pena dia minta. Siapa yang jual penanya dengan harga satu dinar? Maka terbanglah pena-pena kepada dia. Semua orang mau jual penanya. Tapi perhatikan, ini orang yang punya semangat. Ya. Harta itu menjadi tidak ada gunanya untuk supaya dia tidak luput menulis faedah. Tidak luput menulis faedah. Ya, kalau kita di masa ini, masya Allah. Ya. Jangankan pena, sekarang apa namanya? Katanya kalau punya HP itu lebih gampang menulis, lebih gampang mencatat apa segala macam. Ya. Tapi akhirnya malasnya lebih banyak. Bengongnya lebih sakti. Ya. Nah, ini yang menjadi masalah di tengah kita. Baik. Jadi perhatikan ya bagaimana Salman mendatangi uskup ini. Dia tawarkan dirinya, bukan dikatakan saya mau tinggal saja belajar, tidak. Harus ada hal yang dia beri juga ke guru supaya dia diterima selalu bersama gurunya. Sudah, saya akan melayanimu. Iya. Saya akan melayanimu. Nah, ini kita akan baca nanti juga di kisah Baqi bin Makhlad. Bagaimana dia berkorban dengan pengorbanan yang membuat Imam Ahmad itu betul-betul perhatian kepada Baqi bin Makhlad. Harus seperti itu belajar. Iya. Sebab kunci dia dapat ilmu dari mana? Dari guru. Ya. Kalau awal kali dia berjumpa dengan gurunya, gurunya sudah tidak bagus pandangan kepadanya. Ini murid memberatkan saya saja. Ya, misalnya. Ya, walaupun dia baik, ingin mengajarkan, semangatnya besar, tapi namanya manusia, ya. Kadang ya mungkin dia dihadapkan kepada maslahat yang lain, mungkin banyak muridnya, mungkin banyak ini, banyak itu. Salman pintar. Dia tawarkan hal yang berbeda dengan yang lainnya. Dia berkhidmat kepada dia, bukan kepada gereja, tapi kepada siapa? Kepada dia. Nah, ini baru bermanfaat bagi dia. Sudah. Kata si uskup ini, fadkhul, masuk. Fadkhaltu ma'ahu. Maka saya pun masuk bersamanya. Ya. Tapi apa yang terjadi? Kata Salman, fakana rajula su'in. Ya'muruhum bis-shadaqah wa yuraggibuhum fiha fa idza jama'u ilayhi minha asya' iktanazahu li nafsihi wa lam yu'tihi al-masakin hatta jama'a sab'a qilalin min dhahabin wa warik. Ya. Kata beliau, ternyata uskup ini, pendeta ini adalah seorang yang sangat jahat, sangat buruk perilakunya. Dia menyuruh dan menganjur umat untuk bersedekah, namun setelah sedekah itu terkumpul dan diserahkan kepadanya, dia menyimpan sedekah itu untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada orang-orang miskin, sehingga terkumpullah 7 peti berisi emas dan perak. Ya. Nah, ini dari musibah ya di tengah orang-orang Nasara. Ya. Di tengah orang-orang Nasara, sampai disebutkan di dalam Al-Quran bahwa banyak dari ruhban dan ahbar mereka itu menyimpan dari apa? Perbendaharaan emas dan perak. Dan ini disebut dalam Al-Quran, dan Salman Al-Farisi sudah membuktikannya. Iya. Kata beliau, qala wa abaghadtuhu bughdan syadidan lima ra'aituhu yasna'u thumma mata fajitama'at ilaihi an-nasara liyadfinuhu faqultu lahum إن هذا كان رجل سوء يأمركم بالصدق ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يؤت المساكين منها شيئا. Ya. Kata Salman, saya pun benci kepada uskup ini, kebencian yang sangat besar. Kemudian dia meninggal. Orang-orang Nasara pun berkumpul untuk menguburkannya. Ketika itu kata Salman, saya sampaikan kepada orang-orang, kepada mereka, sebenarnya uskup kalian ini, pendeta kalian ini, orang yang perilakunya, peringai, apa namanya, akhlaknya adalah akhlak yang sangat buruk. Dia menyuruh dan menganjurkan kalian untuk bersedekah, akan tetapi jika sedekah itu terkumpul, dia menyimpan sedekah itu untuk dirinya sendiri dan tidak diberikan kepada orang-orang miskin sedikit pun. Nah, ini kan ucapan Salman namanya tuduhan, kan begitu? Harus ada bukti. Mereka berkata, ya, qalu wa ma ilmuka bidzalik? Mereka berkata, apa ilmu kamu? Apa bukti dari yang kamu ketahui menunjukkan tentang itu? Qala qultu ana adullukum ala kanzihi. Kata Salman, saya akan tunjukkan kepada kalian di mana tempat dia menyimpan harta itu. Nah, qalu fadulluna alaih. Mereka berkata, baik kalau begitu tunjukkan di mana harta itu kepada kami. Qala fa ra'aytuhum mawdi'ahu. Qala fastakhraju minhu sab'a qilalin mamlu'atin dhahaban wa wariqan. Kata Salman, saya pun memperlihatkan tempat penyimpanan sedekah itu. Kemudian mereka mengeluarkan sebanyak 7 peti yang berisi emas dan perak. Iya. Falamma ra'awha qalu wallahi la nadfinuhu abadan, fasalabuhu thumma rajamuhu bil hijara thumma ja'u bi rajulin akhar faja'aluhu bi makani. Ya. Begitu mereka sudah menyaksikan ya, harta simpanan uskup ini, mereka pun berkata, demi Allah, kami tidak akan mengubur orang ini. Maka mereka pun menyalipnya, kemudian merajam pendeta ini dengan melempari batu-batu ke badannya. Kemudian mereka datangkan seorang pendeta lain, seorang uskup lain yang menggantikan pendeta yang sudah meninggal ini. Qala yaqulu Salman, kemudian Salman Al-Farisi berkata, "Wa ma ra'aytu rajulan la yusalli al-khamsa." Ya. "Ara annahu afdala minhu. Ara annahu afdalu minhu wa azhadu fi ad-dunya wa la arghabu fi al-akhirah wa la adaba wa la adaba wa la adabu laylan wa naharan minhu fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablu." Atau man qablahu wa qamta ma'ahu zamanan thumma hadaratuhu al-wafa. Nah, jadi setelah ada penggantinya ini, maka kata Salman, iya, saya tidak pernah melihat orang yang tidak mengerjakan sholat 5 waktu. Iya. Jadi maksudnya, dia ini tidak sholat 5 waktu, bukan orang yang harusnya membawa dia menjadi lebih saleh, lebih baik, tapi dia melihat orang ini lebih afdal dari yang pertama, lebih zuhud terhadap dunia. Ya, dan dia melihat orang ini orang yang sangat bersemangat kepada akhirat, ya, mencarinya siang dan malam. Jam berapa ya? Baik. Nah, qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahum man qablahu. Maka kata Salman, saya pun mencintainya dengan kecintaan yang tidak pernah kuberikan kepada selain dia. Ya. Kemudian kata beliau, waqad hadarahu wa qamtu ma'ahu zamanan thumma hadaratuhu al-wafah. Maka saya pun tinggal bersamanya suatu masa, kemudian dia didatangi oleh kematian. Maksudnya tanda-tanda wafatnya sudah kelihatan. Qultu lahu ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablaka wa qad hadaraka ma tara min amrillah fa ila man tusi bi. Maka Salman berkata kepada pendeta ini, wahai fulan, sungguhnya saya sudah bersama engkau. Saya mencintai engkau dengan kecintaan yang tidak pernah ada yang saya cintai sebelummu seperti itu. Dan sekarang telah hadir kepadamu apa yang kamu lihat dari ketentuan Allah. Sekarang kepada siapa engkau berwasiat? Mewasiatkan saya. Nah, qala wa ma ta'muruni bih. Dan apa yang kamu perintah padaku? Qala ay bunay, wallahi ma alamu ahadal yawm ala ma kuntu alayhi laqad halaka an-nas wa baddalu wa taraku akthara ma kanu alayhi illa rajulan bil mausil wa huwa fulan fa huwa ala ma kuntu alayhi falhaq bihi. Kata beliau, wahai anakku, sesungguhnya saya tidak mengetahui seorang pun di hari ini di atas agama yang aku berada di atasnya. Manusia telah binasa. Maksudnya manusia ini dia bahasakan sudah binasa. Kenapa? Mereka telah mengganti dan meninggalkan kebanyakan agama mereka. Kecuali ada seorang lelaki yang semisal saya, kata orang yang akan wafat ini, dia tinggalnya di Mausil. Iya. Dan dia namanya si Fulan. Dia berada seperti apa yang aku berada di atasnya. Maka pergilah kamu mencari dia. Pergilah engkau mencari dia. Maka di sini Salman sudah mendapatkan orang yang dianggap salih, tapi akhirnya apa? Meninggal. Maka dia minta kepada orang ini supaya ditunjukkan orang yang agamanya sama dengan dia. Sama dengan dia. Ya, dan ini terdapat pelajaran yang lain di sini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti, mungkin setelah sholat duhur kita lanjutkan setengah jam, dan setelah itu kita ada waktu istirahat hingga asar. Ba'da asar insyaallah kita lanjutkan kembali. Baik, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.